Mitra bisnis, pemerintah akan mengubah cara menghitung pajak perusahaan pertambangan dari perhitungan sendiri atau self-assessment seperti yang berlangsung selama ini, menjadi perhitungan langsung oleh Ditjen Pajak yang menilai banyak perusahaan tambang tidak jujur melaporkan pajaknya. Ditjen Pajak akan menyewa perusahaan survei untuk menghitung produksi perusahaan tambang dan berencana mengakses langsung rekening perusahaan di bank. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pajak, Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda tentang perubahan sistem dari self-assessment ke official assessment ini? Jadi kan gini ya, perlu diketahui bahwa sistem perpajakan Indonesia itu adalah berdasarkan self-assessment. Artinya apa? Artinya wajib pajak berdasarkan undang-undang dipersilakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara sendiri gitu ya. Fungsi pemerintah selama ini dengan sistem self-assessment itu adalah mengawasi dan memberikan pelayanan gitu ya. Nah, ketika wajib pajak dirasa belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar ya, tugas pemerintah untuk melakukan pemeriksaan gitu loh, seperti itu. Nah, kalau ada keinginan untuk merubah sistem perpajakan dalam konteks migas, ya itu artinya apa? Artinya ya bertentangan dengan sistem self-assessment yang dianut oleh kita selama ini, begitu loh ya. Kalau pemerintah merasa perusahaan-perusahaan migas itu belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, kan pemerintah punya kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan gitu loh. Kenapa enggak mekanisme pemeriksaan itu yang dilakukan gitu loh. Seperti itu pendapat saya. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai rencana Dirjen Pajak yang juga akan mengakses langsung rekening perusahaan-perusahaan di bank? Kalau memang ingin dirubah sih enggak ada masalah ya. Cuma masalahnya kenapa enggak fungsi pemeriksaannya itu aja yang diperketat gitu loh. Dan fungsi akses pengawasan rekening koran di bank ya, pemerintah selama ini juga punya akses Dirjen Pajak, maksudnya punya akses untuk ke bank juga gitu loh. Sebenarnya semua sudah dengan sistem peraturan perpajakan kita, pemerintah semua sudah dapat akses untuk itu gitu loh. Kenapa harus dirubah sistemnya? Ya ini kan masalah tambang ini kan pertama kan sebenarnya kan masalah banyak juga sengketanya, sengketa interpretasi hukum itu sendiri gitu loh ya. Nah jadi ada dua hal dalam konteks pertambangan ini. Pertama yang memang kalau memang harus dibenahi, pertama ya masalah konteks hukum perpajakan terus pertambangan itu sendiri gitu loh ya. Itu pertama. Kedua adalah ya masalah faktanya itu sendiri gitu loh. Nah sekarang permasalahannya ada di mana gitu loh. Kalau memang sistem hukumnya itu yang lemah ya, kenapa nggak sistem hukumnya yang dirubah gitu loh. Seperti itu gitu loh. Masalah perdebatannya masalah interpretasi hukum gitu loh, yang memang selama ini masih apa ya, menimbulkan dispute antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak begitu gitu loh. Lalu apa dampak perubahan sistem ini ke depannya? Ya kalau dari sisi negara penerimaan pajak ya mestinya positif. Nah tapi dari sisi pengusaha sendiri atau wajib pajak sendiri ya kita lihat dulu gitu loh ya. Karena selama ini kan masalahnya kan sebenarnya ya kalau memang wajib pajak perusahaan migas ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar ya, harusnya mekanisme pemeriksaan itu yang diutamakan gitu loh. Nah kalau masalah diketemukan di lapangan itu masalah interpretasi hukum ya, hukumnya itu sendiri yang dirubah untuk kepastian hukum itu sendiri gitu loh. Demikian Darussalam, saya Kiki Wijaya.